Ratu Manis Indonesia, Jihan Audi. New candidate. Galau lagi dong. Coba rungokno nyanyi ini nyanyi takkan tersno sehingga pendam ono ningkondo kutu kepie aku mesti pie yang pancen talane uretku iki kutu goyong ini coba rungok no nyari orang desno sebo pandam ono ning dodo kutu tepi mong ka pa.